بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya terakhir sampai terus pelajaran yang ke-6 At-Tsadis. Tamrin yang ke-11 sekarang ya. Hadiya 10 tamrin yang ke-11. Iqra ma yali. Ya, bacalah. Ya. Kata-kata sebagai berikut ini. Atau bacalah apa-apa yang disebutkan berikut ini. Nah, di sini terkait dengan adat, dengan angka atau bilangan, yakni secara khusus adat murakkab. Al-adadul murakkabu. Bilangan murakkab. Sebagaimana yang sudah pernah dipelajari pada beberapa dars sebelumnya. Adat murakkab, yakni bilangan yang tersusun dari dua lafaz, dua kata. Asalnya dari dua kata, dua lafaz, kemudian dijadikan satu, menjadi satu bentuk yang baru, ya, sehingga disebut dengan murakkab. Yakni bilangan-bilangan tersebut mulai dari 11 sampai dengan 19. Ya, jadi 11, kemudian 12, 13, seterusnya sampai dengan 19. Ini yang termasuk adat murakkab. Dan kemudian nanti disertai dengan tambahan isrun, yaitu bilangan 20. Nah, ini melengkapi, jadi tamrin di sini ini melengkapi dari apa yang sudah dipelajari pada beberapa daras sebelumnya tentang adat murakkab, yakni terkait dengan jenis tamyiz pada adat tersebut. Kalau yang sebelumnya yang dipelajari pada beberapa daras sebelumnya, di sana sudah disampaikan adat murakkab ini untuk tamyiz yang muzakkar atau ma'dud yang muzakkar. Jadi untuk atau terkait dengan isim yang muzakkar, sehingga sebagaimana itu ditunjukkan lafaz adat murakkab untuk tamyiz yang muzakkar ini ada dua bagian, ada dua keadaan. Untuk bagian yang kedua selalu sesuai dengan tamyiznya. Ya, jadi kalau tamyiz yang muzakkar, maka bagian yang kedua dari adat murakkab itu muzakkar lafadznya. Adapun pada bagian yang pertama untuk bilangan 11 dan 12 itu sesuai, adapun 13 sampai 19 itu berlawanan. Ini juga berlaku di sini, yang disebutkan di sini untuk tamyiz yang muannas. Ya, untuk tamyiz yang muannas. Jadi melengkapi dari penjelasan sebelumnya. Nanti bisa dilihat kembali, dimurojaah kembali. Perhatikan ya, keterkaitan antara tamyiz, ya, jenis tamyiz tersebut, muzakkar ataukah muannas, dengan lafaz adat murakkab tersebut. Ya, jadi adat murakkab tersusun dari dua bagian, bagian pertama dan bagian kedua. Ya, perhatikan di sini untuk tamyiz yang muannas, ya, misalnya atau ditunjukkan ya, lafal-lafalnya 11 ihda asyrata qalibatan, ya, 11 siswi, 11 pelajar putri, ihda asyrata qalibatan. Ya, jadi ihda bagian yang pertama, kemudian asyrata bagian yang kedua dari adat murakkab. Kemudian qalibatan sebagai tamyiz, yang di sini jenisnya adalah muannas. maka perhatikan pada adat murakkab bagian yang pertama ihda itu jenisnya mu'annas, ini lafad mu'annas, kemudian ashrata ini juga lafad yang mu'annas, jadi sesuai dengan tamyin. Ya. Yang berikutnya 12 ifnata ashrata walibatan. Ya, ifnata ashrata walibatan. Bagian yang pertama ifnata sejenis dengan tamyiznya mu'annas, kemudian ashrata bagian yang kedua ini juga sejenis dengan tamyiz yaitu mu'annas. Ya. Dari dua contoh ini dulu. Tadi pada bagian yang kedua selalu sejenis. Ashrata ini lafaz mu'annas sejenis dengan tamyiznya walibatan mu'annas. Kemudian ihda, ifnata ya, terkait dengan angka 1 dan 2, bilangan 1 dan 2 asalnya ya, ini juga sejenis. Jadi yang terkait dengan angka atau bilangan 1 dan 2 ya, ahad atau ihda, ifnani atau ifnatani ya, ini selalu sejenis dengan tamyiz atau dengan ma'dud ya. Di sini walibatan mu'annas, maka lafad ihda mu'annas, lafad ifnata juga mu'annas. Perhatikan yang muzakkar yang sebelumnya ya, ketika tamyiz muzakkar, bagian yang pertama muzakkar, bagian yang kedua juga muzakkar pada bilangan 11 dan 12 ya. Ahada asyara waliban, ifna asyara waliban. Yang mudzakkar sejenis, yang mu'annas juga sejenis, semuanya mu'annas. Ihda asyrata walibatan, ifnata asyrata walibatan. Ini. Kemudian yang berikutnya untuk yang 13, perhatikan lafaznya salasa asyrata walibatan. Salasa asyrata walibatan, tamyiznya walibatan mu'annas. Ya, kemudian bagian yang kedua ashrata ini mu'annas. Ya, ashrata mu'annas. Adapun bagian yang pertama salasa ini adalah lafaz yang lafaz muzakkar. Ya, salasa ini lafaz muzakkar. Jadi untuk salasa atau 13 di sini salasa ashrata, bagian yang pertama itu berlawanan jenis dengan tamyiz. Kalau tamyiz mu'annas walibatan, maka bagian yang pertama salasa ini muzakkar. Ya. Dan ini berlaku pada angka-angka yang sesudahnya sampai dengan 19. Ya, kita lihat 14 arba'a ashrata walibatan. Arba'a itu lafaz muzakkar. Ya, kemudian ashrata ini lafaz mu'annas, walibatan mu'annas. Jadi untuk yang bagian pertama berlawanan, adapun bagian kedua sejenis dengan tamyiz. Ya. Ini. Berikutnya 15 khamsa asyrata walibatan. 16 sitta asyrata walibatan. 17 sab'a asyrata walibatan. 18 tsamani asyrata walibatan. 19 tis'a asyrata walibatan. Ini adat-adat murakkab, bilangan-bilangan murakkab. Ya. Untuk bilangan salasa asyrata 13 sampai dengan tis'a asyrata 19, bagian yang pertama itu berlawanan jenis dengan tamyiz. Kalau tamyiz mu'annas, maka bagian yang pertama ini lafadznya mudzakkar. Ya, salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, tsamani, tis'a, ini adalah lafaz muzakkar. Ya. Kenapa? Karena tamyiznya mu'annas, walibatan. Jadi berlawanan. Adapun bagian yang kedua itu selalu sejenis dengan tamyiz. Pada adat murakkab, bagian yang kedua itu selalu sejenis dengan tamyiz. Ya. Mulai dari tadi ihda asyrata, kemudian ifnata asyrata, salasa asyrata, mulai dari yang 13 salasa asyrata, arba'a asyrata, bagian yang kedua pada lafaz asyrata ya, sampai dengan tis'a asyrata ya, sama lafadznya asyrata untuk semuanya, dan ini lafadz mu'annas, ya, sejenis dengan tamyiz. Ya. Ini melengkapi penjelasan yang sebelumnya pada adab murakkab, ya. Untuk tamyiz yang muzakkar sudah dibahas sebelumnya, kemudian di sini untuk tamyiz yang mu'annas. Jadi nanti bisa dilihat kembali beberapa pelajaran sebelumnya, ya, bandingkan untuk yang muzakkar dengan untuk yang mu'annas ini. Ya, ini sebagai contoh, sebagai patokan untuk yang lain, diterapkan pada kata-kata, pada contoh-contoh yang lain. Ini. Dan satu hal juga yang perlu diperhatikan, adat murakkab itu lafadznya tetap tidak mengalami perubahan, yakni keadaan akhir pada masing-masing bagian tersebut, ya, selalu berharokat fathah dan tidak tanwin. Fathah, huruf akhirnya, ya, berharokat fathah dan tidak tanwin. Ya. Kalau di sini yang nampak mulai dari salasa, asyrata, salasa, asyrata, arba'a, asyrata, tis'a, asyrata. Ya. Apanya demikian, ya. Yang untuk tamyiz mudzakkar juga demikian, ya. Ahada asyara, ya, salasata asyara, dan seterusnya sampai tis'ata asyara. Ini keadaannya tetap, ya, dengan harakat fathah pada huruf akhir dan tidak tanwin pada kedua bagian, bagian yang pertama dan pada bagian yang kedua, ini tetap atau disebut dengan mabni, tetap. Okay. Adapun pada lafadz ihda, ya, pada lafadz ihda di situ huruf akhirnya alif, ya. Nah, alifnya ini tidak bisa menerima harokat, jadi alif itu lazimnya selalu sukun, sehingga harokat fathah pada ihda ini tidak bisa tampak. Jadi asalnya, aslinya pada alif, alif yang akhir yang ditulis dalam bentuk ya, itu fathahnya, harokat fathah tidak bisa tampak, karena dia tidak bisa diberi harokat. Itu alif, ya, ihda. Kemudian pada isnata, ya, ini nanti yang mengalami perubahan, ya, sebagaimana pada isna yang mudakar, ya, pada bagian pertama ini bisa berubah. Ini pengecualian, ya, pada angka 12 isna asyara atau isnata asyrata, pada bagian yang pertama itu, yaitu pada lafaz isna untuk mudzakkar atau isnata untuk mu'annas, ini nanti bisa berubah. Adapun asyara atau asyrata tetap fathah, tidak tanwin. Ya. Jadi ini pengecualian, ya, untuk yang bagian pertama pada angka 12 ini. Adapun selainnya tadi adalah mabni atau tetap. Ini. Untuk 18 tadi sama niya, ya, asyrata. Sama niya asyrata. Ya, dengan fathah, ya. Sama niya asyrata. Ini. Kemudian angka berikutnya yaitu 20. Ashruna walibatan. 20 siswi, 20 pelajar putri. Lafadznya untuk tamyiz yang mu'annas yaitu walibatan. Ya, tamyiznya, ya, walibatan, angkanya untuk 20 adalah ashruna. Ya, kalau diperhatikan dengan yang mudzakkar ternyata sama. Ya, jadi untuk bilangan ukut, ya, yang disebut dengan bilangan ukut, ya, 20, 30, 40 sampai dengan nanti 90, ya, ini lafadznya sama untuk mudzakkar maupun untuk mu'annas. Ya, disebutkan yang sebelumnya ashruna waliban, 20 siswa laki-laki, ya, adatnya angkanya ashruna. Untuk yang perempuan juga sama, ashruna walibatan, 20 siswi perempuan. Ini, jadi untuk bilangan ukur atau bilangan puluhan, ya, ini lafadznya sama untuk mudzakkar maupun untuk mu'annas. Ya. Untuk yang angka sesudahnya 30, 40 dan seterusnya nanti pada beberapa pelajaran mendatang akan disampaikan insyaallah. Sementara ini dulu. Ya. Jadi untuk saat ini sampai pada adat murakkab yang perlu diperhatikan, adat murakkab. Jadi bilangan belasan ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut belasan, 11 sampai 19. Ini yang perlu diperhatikan karena tersusun dari dua bagian tersebut harus disesuaikan dengan keadaan tamyiz. Dan yang menjadi tamyiz, yang lafaz yang menjadi tamyiz ini bentuknya mufrad dan mansub. Ya, mufrad, lafaznya mufrad ya, qaliban ataupun qalibatan. Ya, ini bentuk mufrad ya, bukan bentuk jamak. Ya, lafaznya bukan jamak tetapi lafaz yang mufrad. Ya, dan keadaannya mansub yaitu dengan tanda fathah pada huruf akhir. Ya, sehingga dibaca qaliban untuk yang mudzakkar dan qalibatan untuk yang muannats. Jadi demikian untuk menyusun adat dengan ma'dud pada bilangan murakkab. Jadi tinggal melihat contoh ini, kemudian sedikit keterangan tadi untuk menjelaskan contoh, maka bisa diterapkan pada kata-kata yang lain. Seperti pada tamrin berikutnya di sini, tamrin asyara yang ke-12. Tamrin yang ke-12, iqra ma yali, bacalah kalimat berikut ini. Tumaktubhu ma'a kitabatil arqamin waridati fihi bil hurufi. Kemudian tulislah angka yang ada dalam kalimat tersebut dengan penulisan angka kitabatil arqam, penulisan angka al waridati fihi yang ada padanya, yang ada pada kalimat tersebut, bil hurufi, dengan huruf. Jadi pada kalimat-kalimat ini angka-angka itu ditulis dengan simbol angka. Dengan angka 1, 9, dengan simbol angka, bukan dengan tulisan, bukan dengan kata-kata. Maka perintahnya apa? Ditulis atau dibaca, diucapkan dengan lafaznya, dengan kata-kata. Ini sesuai yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya ataupun pada contoh pada pembahasan adat murakkab untuk tamyiz yang mudzakkar. Jadi ini nanti juga terkait dengan yang pembahasan sebelumnya pada adat murakkab untuk yang mudzakkar. Ini contoh yang pertama, kam sinnuka sinni tis'a asyrata sanatan. Sinni tis'a asyrata sanatan. Berapa umurmu? Umurku 19 tahun. Di sini dibaca tis'a asyrata. 19. Kemudian tamyiznya mu'annas ya, sanatan. Sehingga dipilih tis'a asyrata sanatan. Contoh yang berikutnya, yang kedua, qara'na arba'a asyrata shafhatan min hadzal kitabi. Qara'na arba'a asyrata shafhatan min hadzal kitabi. Kami membaca atau kita telah membaca 14 halaman dari kitab ini. Arba'a asyrata shafhatan. Shafhatan muannas. Maka adatnya arba'a asyrata. Ini satu contoh lagi, perhatikan di sini yang ketiga, fi hadhil hafilati samaniyata asyara rakiban. Rakiban mudzakkar ya, rakiban ini mudzakkar, maka sesuaikan adatnya tadi, adat murakkabnya. Rakiban mudzakkar berarti lafaz adatnya lafaz bilangannya apa? Samaniyata asyara. Samaniyata asyara rakiban. Wa khalfahum apa ini? Rakibatan muannas. berarti sesuaikan adat murakkab tersebut dengan tamyiz yang mu'annas menjadi wa khalfahum khamsa asyrata raqibatan. Ya, khamsa asyrata raqibatan. Jadi sesuaikan dengan tamyiznya untuk membaca, mengucapkan, melafazkan adat murakkab. Ini. Raqiban muzakkar, raqibatan mu'annas. Maka sesuaikan tadi ya. Sama niyata asyara raqiban, kemudian khamsa asyrata raqibatan. Seperti ini, ya. Dalam juz ini, fi hadhil hafilah ya, dalam juz ini ada 18 penumpang laki-laki dan di belakang mereka, ya, jadi penumpang laki-laki ada di depan bis, ya. Kemudian di belakang mereka, bagian belakang bis, penumpangnya apa? 15 penumpang perempuan. Dalam bus ini ada 18 penumpang laki-laki dan di belakang mereka ada 15 penumpang perempuan. Jadi perhatikan untuk membaca angka, ya, terkhusus di terkhusus di sini tentang adat murakkab, ya, perhatikan tamyiznya terlebih dahulu. Itu muzakkar ataukah itu muannas? Kemudian ucapkan atau baca angka tersebut dengan lafaz yang benar, ya, sesuai dengan jenisnya tadi, ya. Baik. Berikutnya, tafadhol dicoba. Hada kuntukun sahirun fihi isnata asrata burfatan faqat. Ini adalah hotel kecil, dalamnya ada 12 kamar saja. Iya. Fihi isnata asrata burfatan. Isnata asrata burfatan, 12 kamar. Ya, baik. Berikutnya. Sebelas apa? Ibnan, laki-laki, anak laki-laki berarti? Ahada asyara. Ibnan ahada asyara, ya, sebelas kan? Ahada asyara ibnan wa 12 bintan, 12 anak perempuan. Wa ibnata asyrata bintan. Ya. Utsmanu lahu ahada asyara ibnan wa ibnata asyrata bintan. Wa ibnata asyrata bintan. Ya. Utsman mempunyai 11 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Baik. Berikutnya. Ya. Ana hafidhu salata asyrata suratan. Ya. Salata asyrata suratan. 13 surah. Saya menghafal, saya telah hafal 13 surah. Berikutnya. Di hadal mustasfa lis'a asyarat tawfiq ben wa sabra asyarat tawfiq asyarat tawfiq batan. Tawfiq batan. Tawfiq batan. Ya. Fi hadal mustasfa tis'ata, ya, mu'annas, ya, tis'ata asyara, asyaranya mudzakkar tapi tis'ata mu'annas, tis'ata asyara tabiban, karena tabiban mudzakkar, ya, tis'ata asyara tabiban wa sab'a asyrata tabibatan, ya. Fi hadzal mustashfa tis'ata asyara tabiban wa sab'a asyrata tabibatan. dalam rumah sakit ini ada 13 ada 19 dokter laki-laki dan 17 dokter perempuan. Berikutnya. Ra'nal yauma tamania asyrata kalimatan jadidatan. Ya. Qara'nal yauma tamania asyrata kalimatan jadidatan. Tamania asyrata kalimatan jadidatan. Artinya kami mendengar pada hari ini ada 18 kalimat yang baru. Kata 18 kata baru. Kalimatan artinya kata. Baik. Berikutnya. Ya, di arba'a asyrata rubiyatan. Hadzal qalamu bi arba'a asyrata rubiyatan. Pena ini seharga 14 rupiah atau rupiah. Ya. Kalau di Indonesia rupiah. Ya. Kalau di India ya rupiah. Ya. Di arba'a asyrata rubiyatan. Ada huruf ba, huruf jar. Tadi sudah disampaikan bahwasanya lafaz ini tetap tidak mengalami perubahan. Maka walaupun terletak sesudah huruf ba, walaupun terletak sesudah huruf jar ini, maka lafaz akhirnya tetap dengan fathah. Tetap dengan fathah, tidak berubah. Bi arba'a asyrata, tidak kemudian bi arba'i asyrati, tidak, tetapi tetap dengan fathah karena dia mabni, ya tetap ya dengan fathah bi arba'a asyrata ubiyatan. Ini ya, ini yang dimaksud dengan mabni atau tetap, tidak mengalami perubahan walaupun ada huruf jar yang mendahuluinya atau dalam keadaan yang lain, dia tetap dengan fathah pada huruf akhir. Ya, ini. Berikutnya. Kita asrata sakota. Ya. Fi hadhil imarati kita asrata sakotan. Kita asrata sakotan. Di imarat apa gedung ya? Gedung yang bertingkat itu. Di gedung ini ada 16 syaqqah, 16 apartemen. Berikutnya. Fi hadzal fasli 20 wadifatan. Ya. Di dalam kelas ini ada 20 siswi. Ya, ada 20 siswi perempuan ya. Fi hadzal fasli 20 talibatan, 20 ya. Satu lagi terkait dengan ini, salita asyara tamrin yang ke-13, uktubil a'dada min 11 ila 20, tulislah bilangan-bilangan dari 11 min 11 dari 11 ila 20 sampai 20. Asalnya isyruna dengan wawu ya, isyruna, tetapi karena ada ila, wawunya berubah menjadi ya, ila isyrina, sampai 20. Waj'al kullan minal kalimatil atiyati tamyizan laha, dan jadikan masing-masing kata-kata berikut sebagai tamyiz dari bilangan-bilangan tersebut, dari bilangan dari 11 sampai 20, dari 11 sampai 20. Baik, di sini disediakan beberapa isim, ya, beberapa kata untuk menjadi tamyiz. Maka perhatikan sesuai dengan jenis tamyiz, jenis isim tersebut, sehingga nanti adat murakkab yang digunakan juga bisa tepat, bisa benar. Ya. Satu contoh, kitabun, ya, dijadikan tamyiz dari adat, dari bilangan 11 sampai 20. maka nanti menjadi ahada asyara kitaban, isna asyara kitaban, salasata asyara kitaban, arba'ata asyara kitaban, khamsata asyara kitaban, sittata asyara kitaban, sab'ata asyara kitaban, tsamaniyata asyara kitaban, tis'ata asyara kitaban, isruna kitaban. Sesuai dengan tamyiznya di sini kitaban mudzakkar, maka lafalnya juga menyesuaikan dengan tamyiz yang mudzakkar ini sebagaimana ditunjukkan pada pelajaran yang sebelumnya terdahulu. Ya. Contoh yang berikutnya, ya, talibatun, ini sudah jadi contoh di sini, talibatan. Contoh yang berikutnya, daqiqatun, ya, daqiqatun, menit ya. Nah, ini dijadikan tamyiz dari adat 11-20 ya, menjadi ihda asyrata daqiqatan, 11 menit. Isnata asyrata daqiqatan, 12 menit. Dan seterusnya artinya ya. Kemudian salata asyrata daqiqatan, arba'a asyrata daqiqatan, khamsa asyrata daqiqatan, sitta asyrata daqiqatan, sab'a asyrata daqiqatan, tamaniya asyrata daqiqatan, tis'a asyrata daqiqatan, isruna daqiqatan, 20 menit. Bisa ya, dicoba berikutnya, milih salah satu kata. Ihda asyrata sayyaratan, iya, ihda asyrata sayyaratan, asyrata sayyaratan, salasa asyrata sayyaratan, iya, arba'a asyrata sayyaratan, khamsa asyrata sayyaratan, sitta asyrata sayyaratan, sab'a asyrata sayyaratan, tsamaniya asyrata sayyaratan, tis'a asyrata sayyaratan, isruna sayyaratan. Ya. Ya, sayyaratan. Isruna sayyaratan. Berikutnya, rajulun, ya, berikutnya milih tafadhol. Coba. Rajulun atau yaumun atau yang mana? Qaryatun, ya, qaryatun bisa ya. Qaryatan, qaryatan. Ihda asyrata qaryatan, ihda asyrata qaryatan. Ya. Ihda asyrata qaryatan. Ya. Salasa asyrata qaryatan. Ya. Arba'a asyrata qaryatan. Ya. Khamsa asyrata qaryatan. Ya. Sitta asyrata qaryatan. Ya. Sab'a asyrata qaryatan. Ya. Tsamaniya asyrata qaryatan. Tis'a asyrata qaryatan. Isruna qaryatan. Iya. Berikutnya ini ahada asyara rajulan kali salah kata asyara rajulan, iya, arba'ata asyara rajulan, khamsata asyara rajulan, sittata asyara rajulan, asyara rajulan, tsamaniyata asyara rajulan, tis'ata asyara rajulan, isruna rajulan. Iya. Berikutnya, arada asyara taliban, iya, Isna asyara taliban. Ya. Salah kata asyara taliban. Ya. Arba'at ba asyara taliban. Arba'at asyara taliban. Ya. Amsata asyara taliban. Ya. Isna asyara taliban. Ya. Arba'a asyara taliban. Ya. Sama liyata asyara taliban. Ya. Isna asyara taliban. Isna asyara taliban. Isruna taliban. Ya. Tentang ini ada murakkab, ada yang ditanyakan? Ya, nanti bisa disesuaikan dengan tamyiz yang mudzakkar, faedahnya yang sudah dipelajari pada darat ketiga, ya, halaman 23 ya. Tidak ada, kita lanjutkan tamrin yang berikutnya. Rabi'ah asyara, tamrin yang ke-14. Iqra ilmi sala, sajalah contoh ini. Summa imla'il faragha, summa imla'il faragha fima yali ala ghirari, ala ghirarihi. Kemudian isilah, ya, titik-titik berikut ini sesuai dengan contoh tersebut. Perhatikan contoh di sini. Ada satu kalimat, kalimat asal, ya, kemudian diikuti kalimat-kalimat yang lain menyesuaikan jumlah dan jenisnya. Ya, menyesuaikan dengan jumlah dan jenisnya dari sisi makna, ya, sesuai jumlah dan jenisnya, maka perhatikan, ya, perubahan yang terjadi, ya, pada lafaz-lafaz yang ada dalam kalimat-kalimat tersebut. Baik. Kalimat asalnya Hamidun jau'anu. Hamidun jau'anu. Hamid itu lapar. Hamidun ini mubtada, jau'anu khabar. Ya, kedudukan dalam kalimat, ya, ini mubtada khabar, jumlah isminya. Hamid itu lapar. Kemudian dari sisi jumlah dan jenisnya, pada mubtada tadi Hamidun, ya, Hamid, ya, seorang laki-laki, ya, jadi ini menunjukkan makna mufrad satu orang, kemudian muzakkar, ya, muzakkar laki-laki, ya. Ya, karena yang menjadi mubtada itu mufrad muzakkar, ya, karena yang menjadi mubtada itu mufrad muzakkar, maka khobar itu juga menyesuaikan bentuknya lafadz mufrad yang muzakkar, sehingga di sini digunakan sebagai contoh dalam ini, yakni kata jau'anu. Ya, jau'anu ini kedudukannya sebagai khobar, menyesuaikan dengan mubtadanya tadi dari sisi jumlah dan jenisnya. Jadi jau'anu, ya, ini menunjukkan makna untuk mufrad dan untuk muzakkar, yang lapar, ya, orang yang lapar atau mempunyai sifat lapar. Nah, ini lapar untuk mufrad dan muzakkar sesuai dengan mubtadanya tadi, ya. Kemudian dari penggunaan untuk mufrad muzakkar diubah menjadi jamak, ya, pada kalimat sampingnya, selanjutnya menjadi at-tullabu jia'un. Ya, at-tullabu jia'un, para siswa itu lapar. Ya, di sini at-tullabu sebagai mubtada, kemudian jia'un sebagai khobar. Ya, pada mubtadanya yaitu at-tullabu menunjukkan makna yang terkait dengan jamak muzakkar, at-tullabu jamak kemudian muzakkar, maka khobar yang mengikutinya, khobar yang menyertainya ini juga sesuai menjadi jamak dan muzakkar. Ya. Untuk kata jau'anu tadi, ketika diubah menjadi jamak muzakkar, ya, lafaznya berubah menjadi jia'un. Jadi jia'un ini bentuk jamak dari jau'anu. Ya. Jau'anu mufrad mudzakkar, kemudian jamaknya adalah jia'un. Ya. Jadi dari sisi lafaz atau dari sisi isim kata ini menyesuaikan berubah dari mufrad menjadi jamak. Ya. Kemudian dari sisi kedudukan kalimat tadi sebagai khobar, dia menyesuaikan dengan mubtada'nya. Kemudian pada baris yang kedua, yang diganti dari sisi jenisnya. Kalau yang atas tadi untuk mudzakkar, untuk yang laki-laki. Kemudian yang baris berikut di bawahnya, ini untuk yang mu'annas, untuk yang perempuan. Bagaimana kalimatnya menjadi seperti ini? Maryamu jau'a. Maryamu jau'a. Maryam lapar. Maryamu sebagai mubtada, jau'a sebagai khobar. Khobar menyesuaikan dengan mubtada'nya. Maryamu mufrad mu'annas. Maryam seorang perempuan, jadi dia mufrad mu'annas. Maka khobarnya juga demikian menjadi bentuk mufrad mu'annas. Jau'a ini adalah bentuk untuk mufrad mu'annas dari jau'anu. Jadi kalau jau'anu yang di atasnya itu untuk mudzakkar mufrad, maka untuk mu'annasnya ini menjadi jau'a. Nih, mu'annas mufrad menjadi jau'a ini. Kemudian dijamakkan mu'annas tersebut menjadi at-thalibatu jia'un. Para siswi itu lapar. Ya, sesuai dengan yang lainnya, maka di sini jau'a untuk mufrad mu'annas ketika jamak menjadi jia'un. Dan kalau diperhatikan, ini bentuk jamak untuk mu'annas, jia'un sama dengan bentuk jamak untuk mudzakkar di atasnya. Al-thullabu jia'un, al-thalibatu jia'un. Jadi bentuk jamaknya sama untuk mudzakkar dengan mu'annas. Adapun bentuk mufradnya itu berbeda. Kalau mudzakkar jau'anu, kemudian untuk mu'annas itu jau'a. Ini. Dan perhatikan contoh-contoh yang berikutnya sesuai dengan ini, seperti contoh ini tadi. Sebelumnya pada bentuk bentuk yang mufrad tadi, kalau dibuatkan wazn, dibuatkan patokan, jau'anu ini mengikuti wazn fa'lanu. Ya. Jau'anu ini wazannya fa'lanu. Ya. Jadi perhatikan mana fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah, kemudian ada tambahan alif nun pada akhir isim ini. Jau'anu fa'lanu. Nah, untuk wazan fa'lanu untuk mufrad mudzakkar, maka nanti mu'annasnya menjadi fa'la, ya, dengan menghilangkan nun yang akhir, kemudian alifnya ditulis dengan bentuk ya. Ya. Fa'la jau'a. Ini. Dan kemudian bentuk jamaknya, ya, menjadi jia'un untuk mudzakkar maupun mu'annas. Ya. Berarti di sini jamaknya menjadi fi'alun. Jia'un. Ini kalau dibuat wazannya. Ya. Fa'lanu jau'anu. Kemudian mu'annasnya fa'la jau'a. Kemudian jamaknya untuk mudzakkar maupun mu'annas sama, yakni fi'alun jia'un. Nah, ini diterapkan pada kata-kata yang seperti ini, yang semisal dengan ini. Ada beberapa kata yang sama keadaannya dengan ini, yang ditunjukkan pada contoh-contoh berikutnya. Yang pertama, Khalidun atasyanu. Khalid haus, ya, atasyanu itu haus. Ya, perhatikan polanya sama bentuknya dengan jau'anu, wazannya fa'lanu. Ya. Hurufnya ada 5 huruf. Huruf pertama di fathah, kedua sukun, ketiga fathah, kemudian tambahan alif nun. Ya, sama ya pola wazannya. Atasyanu, jau'anu, fa'lanu. Maka nanti mu'anasnya akan sama. Dan bisa jadi jamaknya juga akan sama. Dalam hal ini sama. Ya, sehingga dari satu kalimat ini Khalidun atasyanu dijamakkan menjadi At-tullabu apa? Itasun. At-tullabu itasun. Karena dia mengikuti bentuk jia'un atau wazan fi'alun, ya, menjadi itasun. At-tullabu itasun. Ya. Mu'anasnya Khadijatu misalnya Atsha. Ya, Khadijatu Atsha, menghilangkan nun yang akhir, kemudian alif yang akhir ditulis dalam bentuk ya, ya. Atsha. Ya, Atsha. Khadijatu Atsha. Kemudian jamak yang mu'anat Al-Qalibatu I'tashun. Sama ya jamaknya I'tashun. Ini ya. Jadi untuk mufrad muzakkar Atashanu, kemudian mu'anatnya menjadi Atasha, kemudian jamaknya baik muzakkar maupun mu'anat sama menjadi I'tashun. Contoh yang kedua, Ibrahimu syab'anu. Ibrahim kenyang, syab'anu itu kenyang. Untuk mu'anatnya dulu sekarang, misalnya siapa? Aminatu. Apa? Kalau mufrad mudzakarnya syab'anu, mu'anatnya menjadi apa? Syab'a. Ya, ini misalnya kalimatnya Aminatu syab'a. Ya. Kemudian jamaknya, karena sama ya sekaligus At-tullabu atau At-tullibatu, kemudian jamaknya menjadi apa? Sesuai dengan contoh, sesuai dengan pola, dengan wazan tersebut, jia'un, aitashun, shiba'un. At-tullabu shiba'un, at-talibatu shiba'un. Ini jamaknya, shiba'un. Jadi mufrad muzakkar syab'anu, kemudian mufrad mu'annas syab'a, kemudian jamak muzakkar maupun jamak mu'annas syiba'un. Berikutnya yang ketiga, al-mudarrisu ghabbanu. Guru itu marah, ghabbanu marah. Mu'anasnya al-mudarrisatu, guru perempuan itu marah menjadi al-mudarrisatu ghabba. Ghabba. Ini al-mudarrisatu ghabba. Jamaknya al-mudarrisuna ghibabun. Ya. Ghibabun. Al-mudarrisuna ghibabun. Yang jamak mu'anas sama al-mudarrisatu ghibabun. Ya, jadi di sini pada kata-kata ini mulai dari mufrad muzakkar, kemudian mufrad mu'annas, sampai dengan jamaknya semuanya satu pola, satu wazan, satu bentuk. Ya, sama semua mengikuti satu pola. Mufrad muzakkar fa'lanu, kemudian mu'annatsnya fa'la, kemudian jamaknya juga sama semuanya mengikuti wazan fi'alun. Ji'a'un, aitashun, shiba'un, ghidabun, seperti itu. Kemudian satu contoh lagi, perhatikan yang keempat, Yusufu kaslanu. Yusuf itu malas. Kaslanu. Ini untuk mufrad mudzakkar. Sama dengan yang lainnya tadi, bentuk mufrad mudzakkarnya sama, mengikuti wazan, mengikuti pola fa'lanu, kaslanu. Ya, sama ya. Kaslanu, ghadbanu, sama. Maka untuk yang muannats, mufrad muannats juga sama seperti yang lainnya, menjadi kasla. Misalnya Hindun, ya. Hindun kasla. Ya. Kasla ini bentuk muannatsnya yang mufrad dari kaslanu. Seperti yang lainnya tadi. Jau'anu, jau'a. Ghadbanu, ghadba. Maka kaslanu muannatsnya menjadi kasla. Ini. Nah, kemudian jamaknya bagaimana? Ya, di situ disebutkan, ya, ternyata bentuk jamaknya tidak sama dengan yang lainnya tadi. Padahal mufradnya sama. Mufradnya muzakkar maupun muannats, polanya, wazannya sama dengan yang lainnya, tetapi bentuk jamaknya ternyata berbeda wazan, berbeda pola, berbeda bentuk dengan yang lainnya tadi. Tidak mengikuti wazan fi'alun, jia'un, ribabun. Tidak menjadi apa? Kisalun, tidak menjadi kisal, tidak. Tetapi jamaknya di sini menjadi kusala. Baik untuk muzakkar maupun muannats, ya, jamaknya menjadi kusala. Kalimatnya absulabu kusala, absolibatu kusala. Dari ini, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil apa? Bentuk isim mufrad yang sama, ya, itu belum tentu jamaknya juga sama. Bisa jadi sama, tapi bisa jadi berbeda. Ya, padahal mufradnya sama, untuk mudzakkar polanya sama, untuk yang muannats juga polanya, wazannya sama, tetapi ternyata untuk yang kaslan ini jamaknya berbeda dengan yang lainnya. Sehingga tidak bisa ditetapkan bahwasanya kalau mufrad sama pasti jamak sama, tidak mesti. Ya. Ini ya, yang perlu diperhatikan seperti ini. Memang ada yang sama, tetapi juga ada yang berbeda. Jadi, yang ini disebut dengan jamak taksir, ya, karena bentuk jamak ini berubah dari bentuk mufrad. Jadi pada jamak taksir itu tidak ada ketentuan yang mutlak atau yang baku, ya, artinya kalau mufradnya seperti ini pasti jamaknya seperti ini, ya, tidak ada ketentuan seperti itu, ya, jadi tinggal mengikuti kebiasaan penggunaan, ya, yang ada dalam bahasa Arab yang digunakan orang-orang Arab, ya. Kalau lafaz ini jamaknya seperti ini, misalnya tadi jau'anu, aksyanu, syaba'anu, jamaknya menjadi jia'un, ikasyun, shiba'un, bentuknya sama, polanya sama. Tetapi untuk kaslanu, ini jamaknya berbeda. Bentuknya, polanya berbeda. Ya, menjadi kusala. Ini yang perlu diperhatikan ya, seperti ini. Dan bentuk lafaz yang semacam ini, ya, jau'anu, atsyanu, syab'anu, ghadbanu, katlanu, semuanya ini yang wazannya tadi fa'lanu, ya, ini disebut dengan sifat musyabbahah, as-sifat al-musyabbahah, ya, bismil fa'ili, ya. Jadi sifat, ya, musyabbahah, ya, sifatul musyabbahah itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat musyabbahah pada isim fa'il, sifat yang diserupakan pada isim fa'il. Ya, jadi tidak disebut sebagai isim fa'il. Ya, kalau isim fa'il, ya, seperti misalnya katibun, orang yang menulis, qari'un, orang yang membaca, ya, isim fa'il, katibun, ini yang menunjukkan pelaku dari perbuatan dari fi'il asalnya, dari kataba menjadi katibun, itu isim fa'il, ya, orang yang melakukan perbuatan kataba, ya, orang yang menulis. Tetapi kalau jau'anu atau syanu dan seterusnya, ini tidak disebut sebagai isim fa'il, tetapi disebut sebagai sifat musyabbahah bismil fa'il, sifat yang serupa dengan isim fa'il. Ya. Bedanya apa dengan isim fa'il? Ya, kalau ya, secara ringkas ya, kalau isim fa'il ini dari keumuman fi'il, dari setiap fi'il yang ada, ya, bisa di atau kebanyakan fi'il yaitu bisa dibentuk menjadi isim fa'il untuk menunjukkan yang melakukan perbuatan fi'il tersebut, ya, dan itu ya, untuk yang tiga huruf nanti mengikuti wazan fa'ilun, ya. Kalau berasal dari fi'il yang tiga huruf nanti mengikuti wazan fa'ilun. Adapun sifat musyabbahah ini dibentuk dari fi'il-fi'il yang tidak memiliki maf'ul bih, ya, tidak memiliki maf'ul bih. Karena di sana ada fi'il yang memiliki maf'ul bih dan ada pula yang tidak memiliki maf'ul bih. Ya. Nah, itu pada fi'il-fi'il yang tidak memiliki maf'ul bih itu nanti dibentuk menjadi sifat musyabbahah. Seperti pada contoh-contoh ini. Ala pemingkun mungkin secara ringkas seperti itu dulu ya. Baik. Karena di sana ada beberapa hal yang perlu dibahas mungkin lebih rinci pada sifat musyabbahah. Ya, mungkin di lain waktu. Ini untuk diketahui terlebih dahulu, ya. Jadi bentuk yang semacam ini disebut sebagai sifat musyabbahah bismil fa'il, dan itu menunjukkan makna sifat yang tetap, ya, yang terkait dengan fi'il asalnya. Jadi jau'anu yang lapar, atsyanu yang haus, ya, syab'anu yang kenyang, ghadbanu yang marah, kaslanu yang malas. Jadi yang mempunyai sifat malas atau yang mempunyai sifat marah dan seterusnya. Jadi secara makna demikian. Baik. Ini dulu, ada yang ditanyakan dari ini? Banyak. Cuma kadang-kadang seringnya apa ada? Oh iya, tentang sifat musyabbahah itu nanti ada beberapa macam bentuk, ada beberapa macam wazan, ya. Untuk ini hanya salah satunya. Jadi jau'anu atau syanu atau wazannya fa'lanu ini salah satu bentuk dari sifat musyabbahah. Di sana masih ada beberapa bentuk yang lain, ya. Tentunya agak panjang nanti pembahasannya, ataupun ya biasa pada durusulullah di sini memang yang disampaikan tidak langsung semuanya, tapi bertahap sedikit-sedikit atau terpisah-pisah. Ya, insyaallah nanti pada pelajaran-pelajaran mendatang akan ada lagi yang semacam ini, ya, mungkin nanti bisa ditambahkan insyaallah. Jadi ini salah satu saja dari bentuk-bentuk dari wazan-wazan yang ada pada sifat musyabbahah tersebut. Wallahu a'lam, ya, untuk malam ini sampai ini dulu. Walakum minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata karena pertolongan Allah Taala dan karunia-Nya. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.